syahwat yuhubbil jah pertama. Hati ingin supaya dapat pangkat. Dua, wahubbis syuhra. Hati masing-masing ingin supaya favor orang lain. Ketujuh, mengatasi orang. Ya laki hendak rasa harap pada bini, bini hendak mengatasi laki. Nangka itu dah. Ya kamadu nang tuha rasa harap pada nang anum, nang anum rasa kuat daripada nang tuha. Macam-macam itu adalah akibat daripada akal nang pendek. Itulah jadi tidak memperhatikan apa yang akan ditulis. Tapi kalau orang yang tidak senang dengan pangkat, tidak senang dengan dikenal orang, tidak senang mengatasi sesamanya, orang ini kitab yang akan ditulis ini sangat mahal harganya menurut dia. Balil ghalibu fihim an yusari'u ila su'id dhanni bi mujarradi ru'yati aw istama'i aw al-isha'ati min ghalibi taqatin. Malahan yang sudah menjadi ramai pada mereka-mereka itu bahwa mereka cepat-cepat buruk sangka kepada orang lain dengan disebabkan melihat aib orang lain. Begitu melihat aib orang, langsung hatinya buruk sangka. Atau tidak melihat, cuma mendengar. Mendengar kabar. Mendengar kabar. Dulu si Anu guru ke pagelaran belas. Lalu percaya aja. Limbah datang, kawan wadah, mandi wajib dulunya wajib. Nah itu, begitu mendengar kabar langsung percaya. Itulah kebanyakan hati orang-orang sekarang. Berita-berita yang di TV atau di siaran atau di majalah, cepat-cepat manusia itu buruk sangka karena percaya dengan berita. Maka buruk sangka itu sebagai ciri khas bahwa orang itu bakal suful khotimah. Ini jadi kita sangat berat zaman sekarang ini kita menjalani jalan husnul khotimah. Karena macam-macam yang kita lihat, macam-macam yang kita dengar, macam-macam yang kita perhatikan, yang merusak hati kita menjadi buruk sangka. Min wari tatabudin daripada ketiadaan melihat akibatnya. Kada dilihat akibat dosa itu apa? Taubat. Nah, kalau sambungan hayat tadi wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ahli tasawuf memahami. Allah mengeluarkan maksiat di dalam ibadah. Jadi ibadah mengeluarkan, merangkakan, melahirkan maksiat. Contohnya sumbahyang. Itu ibadah. Tapi riya kada ikhlas. Nah jadi ngarannya sumbahyang melahirkan riya. Jadi yang penting anaknya nang dilihat. Apa anaknya bini-bini jua? Ya kayak ibadah ke bini-bini, anaknya bini-bini jua kan manusia ngarannya. Lamun anaknya waris. Iya tadi riya tadi. Kalau dia sodakohnya banyak pang. Tapi kenapa jadi pembagi-bagi sodakoh? Sekalinya hatinya lain.

adalah penglihatan. Adalah penglihatan. Mereka mengharapkan kepada orang Islam akan keampunan Allah. Walau fa'alu minal ma'asi ma fa'alu jelas. Walaupun orang Islam membuat macam-macam perbuatan, tetap orang tabi'in dan tabi'in tabi'in yakin bahwa Allah kada usah paha berlawan waktu mengampuni dosa orang kita. Wa yahmiluna hum fi jami'i ma yaqa'una bihi min tawatinis tuhami ala ahsanil mafhami. Dan mereka itu menganggap akan orang Islam tadi pada seluruh pekerjaan orang Islam yang ada mengandung sangka-sangka buruk. Maka anggapan orang soleh bahwasanya apa yang dikerjakan orang-orang Islam tadi adalah bagus akhirnya. Itu. Jadi mereka itu menganggap atas sebagus-bagus anggapan. Wayakni luna menganggap mereka itu akan muslimin bijamil jumaya kaulang muslimun ihi bima min bawatin Tuhan kemana yakni luna ala ahsanil mahamin atas sebagus-bagus anggapan. Jadi kita di rumah tangga saling menganggap sesama satu dengan lain menganggap bagus. Coba lamun laki bini, laki misalnya boleh ke rumah telat sejam, lalu anggapan si bini singgah kayak nang-anang daur wadah, daur wadah, hati kan daur. Nah, walau misalnya kada wani mengucapkan ikam singgah kayak nang-anang kan kada wani. Nah, maginnya namun kada ucapkan itu bebannya berat, gara-gara salah anggapan. Silahkan pulang menganggap bininya, ya kan? Menganggap bininya, ini basman aja yang mau uyah kita dua kali ini. Jadi sampai asin kayak ini masakan, sudah. Nang nyata dulu, kemasinan. Lamun bisa, menampelin pulang. Mungul ini bermasak. Mbah ditampelin, mendang alam mintuha. Mintuha penyarikan. Nah, bang, ibangah balak-balak, hujan din. Nah, ya kan? Nang pengujung surat kabar. Jadi di rumah tangga aja dulu, kita mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala petunjuk, taufik. Mudahan rumah tangga kita masing-masing menganggap baik satu dengan yang lain. Supaya rumah tangga kita ini sudah masuk ke pintu husnul khotimah. Jangan ada di rumah kita orang yang anggapannya tidak baik ke orang lain. Ala kulli tashbih yattala'a sahibuhu ala shay'in min uyubin nas fa huwa tashbih syaitan. Dan ijma' ulama dan guru-guru atas apapun kasyaf hati yang menyatakan aib orang lain, maka disebut namanya kasyaf hantu. Yang wajib taubat daripadanya fauran sikrah. Wa qalu berkata mereka itu, man arada an ya'rifa sidqa syaitin min kidrihi falyadhkur indahu ahadan bisu'in. Fa'in akhraja lil mazkuri mahmilan dan hasanan fahuwa qadidun. Yukada bihi wa'in sobo fahuwa bil'aksi. Dan perkataan mereka itu ulang. Barang siapa menghendaki bahwa ia mengenal akan benar seorang guru daripada dusta seseorang guru itu, maka cara mengujinya hendaklah seseorang ini mengesahkan di sisi guru itu akan seseorang orang lain dengan keburukan orang lain itu. Apabila guru itu menganggap bahwa orang yang dilaporkan tadi dengan anggapan yang baik, boleh jadinya sudah taubat, ujar guru tadi, maka kita yakin bahwa guru itu adalah kawan diikuti. Tapi sebaliknya, kalau guru tadi tatkala mendengar kabar begitu marah kepada orang tadi, maka guru itu tidak bisa diikuti. Wajah asasun ila al-imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala faqala lahu ma uttu aqtaqidu fi fulanan abada. Datang seorang laki-laki kepada Imam Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala, maka berkata ia baginya, ulun sedikit-sedikit tidak percaya pada si anun itu seumur hidup. Faqala lahu al-imam, ujar Imam Abu Hanifah, karena apa? Faqala, ujarnya, sami'tuhu yaqul walidu fuqaha al-'asri yakrahuna al-haqqa wa yuhibbuna al-fitnah. Karena ia berucap di tengah umum bahwa bahabis ulama fikih nang wayah ini kada katuju lawan hak dan katuju fitnah. Itu nang jadi ulun kada percaya lawan si bulan nang berkata itu. Mbah macam apa Abu Hanifah menjawab? Tanda Imam Abu Hanifah kawa diikuti. Fakalalah, ujar Imam Abu Hanifah, yahtamilu an yakuna muradu bilhaq al-mauta wa bilfitnah al-mala wal-waladaka. Boleh jadi maksudnya hak di situ mati. Jadi perkataan tadi, kebanyakan ulama-ulama fikih wayah ini kata-kata tuju mati. Kita pak ketujuh lah mati. Kadahapun aja orang yang batuk, batuk benar sudah. Ujar dokter, ini batuk anu pian, batuk mati ini. Lain kata ini batuk anu ya, anu pemanis. Daripada takutan apa? Takutan mati. Karena mati itu hak. Jadi maksudnya ya Abu Hanifah adalah kada ketujuh mati. Siapa nak ketujuh mati? Nabi Musa aja kan didatangi Azrail. Bapak Musa hendak mencabut ruhnya mah. Nah, ditampar Nabi Musa Azrail. Kada ketujuh jolol mati. Pian pangpamanya bemotor itu nah. Ada anu pohon kayu. Wanilah meranjak motor. Ada wanilah apa? Usia mati. Nah, sama aja. Jadi maksudnya jalan Abu Hanifah adalah kada ketujuh mati. Bukan kada ketujuh jalan yang benar, bukan. Nah, itu tanda seorang guru nang hawa ikuti baik. Dan maksudnya fitnah di situ artinya katuju lawan duit dan katuju lawan anak. Kita kan katuju lawan duit. Nah, sama mawon. Walau-walau lawan anak kan katuju kan? Sama aja. Ya kan? Sama aja. Ya banyak kawan saban tahun batasmiah ya kak guru. Produknya jalan terus. Jadi kada salah orang ketujuh lawan warga, ketujuh lawan anak. Kenapa? Karena harta kawa gasan tulak haji, kawa gasan memberi gula warga, kawa gasan membikin masjid dan sekolah. Itu jadi ketujuh lawan harta karena manfaatnya bagus banyak. Kenapa ketujuh lawan anak pulang? Namun anak tu bini-bini kita dapat duit jujurannya. Lamun anak laki-laki, ya kan? Nah, kita kena dibawanya bahambin. Sudah uyo Tuhan. Sini Pak, yang bahambin lon ulun dinya. Di si anak laki-laki. dihambinnya kita. Ya kalau temunnya kada mau menghambin bang, kita nang minta hambin akan nak nak. Abah nak sudah tua, ada lawas lagi mati. Jadi abah nak memandah kanon ikam perbatasan. Kalau ikam tak ambil biturah, oh, hujan yang anak banyak pembisi harta abah mah. Tapi abah kada tahu bajalan. Aku lu menghambin dia, lu dihambinnya ya abahnya. Mbak dihambinnya abahnya sampai ke kebun kelapa. Berapa? Wah, kebun kelapa tu kelilingnya. Nah, apa enak-enak aja. Lihat, ujar yang abah, ini ampun urang. Segol sudah. Ronde pertama. Jalan sampai kebun karet. Berapa pal itu? Jalan. Ujar abah, ini ampun urang. Jalan pula ke padi, beberapa banyak padi itu sawah. Ini ampun orang, akhirnya nang anak sarik emosi. Nang ampun dia mana bangsat dihampasnya banyak. Maksudnya ampun orang, ampun Allah. Diri kita ampun Allah, harta kita ampun Allah, ruh kita ampun Allah, lama mengampunnya mengambil silakan. Ikhlas, ujar orang Jawa, ikhlas menyerahkan ampunnya yang mengambil. Bini yang diambilnya ikhlas mencari orang betul. Kesehatan ampun Allah diambilnya lalu garing ikhlas menyerahkan cara ulun tadi baluman kuntung lagi mencabut apa jarum sudah mau ada kawa puncalak dunia terpusing. Limba itu lemas pulang sampai mulai dari ulun bapiah kada, bapaju kada, bapanding kada, bapuat komotor. Munnya ada yang melihat diri guru kegilaan dia. Orang nang buruk sangka. Kada tahu orang mau. Kada kawasan orang bapaju lagi, bulik ke rumah. Sekalinya kawai, locok-locok pulang. Jadi bulik katan Tuhan, nang bakas diambil sidin bulik katan pulang. Dunia nang ada nang ampun orang nak diambilnya berikannya orang terserah. Iya nang kesehatan tadi diampun orang nak ada nang anak ada gem nang ampun kita mana kadide jadi kalau bang susi muting kadide terus susi muting ada kesehatan orang bahari kematian ini. Mbak itu kada dimandi. Jadi ujar keluarga apabila mandi lagi. Jadi ujar ngelaku. Sedang dulu ya. Aku nak mencari kasih macam aku siapa juga nama buat jirat. Bilang ke kasih macam aku, nyuntang ke kasih macam aku. Datang ke cucuan. Ujar ngelaku cucu. Cupang. Nang dipakai liga. Merasa ada. Nang seusingnya. Ya. Padahal seusingannya. Jadi ujar nang cucu. Kita ni seuting-uting kada bisi. Lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Langit dan isinya, bumi dan isinya, antara keduanya samanya ampunnya Allah. Mbah diunjuknya, ayo, mbah diambilnya, ayo. Kalau dilihat yang di rumah sakit tadi, kada ada harapan. Kalau baca kitab ini, kada harapan. Dibulitakan orang, gagal ya. Ini bisa emak, tuntung nenek, rabah gue. Jadi, Jadi jernang perawat itu minumlah dulu, makanlah dulu. Tidak makan, tidak minum. Perawatnya menangis, biar dia menangis. Matinya dapat bagian menangis. Inya diberi Tuhan menangis, menangis. Aku diberi Tuhan, kada hendak makan, kada hendak minum, kada air. Masing-masing diberi Tuhan. Ya lho, kok, kok. Qala ta'ala, ujar Allah ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebenarnya, harta-harta, kalau kamu merasa milikmu, maka itu menjadi fitnah. Tapi kalau tidak merasa milikmu, bukan menjadi fitnah, menjadi kebaikan. Kalau merasa milik kita, zakatnya aja kada hendak mengeluarkan. Bapak nyaman-nyaman orang mengambil sekian persen. Aku mencarinya setengah hidup. Kalau setengah mati kan biasa. Dan anak-anak kamu, kalau kamu kada mendidik, itu menjadi fitnah. Nah ini akibat kada dididik, jadi fitnah. Mun sampat anak kalah menyambati abahnya Abu Jahal sedang berada. Padahal abahnya ngarannya Muhammad. Abu Jahal akibat salah titik lawan si anak. Abahnya sorong pada akannya Abu Jahal. Jadi harta nang menjadi fitnah, nang merasa milik kita. Adapun anak yang menjadi fitnah, nang kata dididik agama. Wajah rajulun ilal imam Abdillah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala faqala lahu inni mungkirun ala fulan faqala lahu limadha faqala sami'atuhu yaqul wajibu ulama'il asr ya'budun al-man. Abdullah bin Mubarak didatangi seorang laki-laki lalu melaporkan. Ulun kada setuju benar lawan guru nang itu. Kenapa? Karena sihin berucap bahabis ulama nang jaman dua ini katuju duit. Kada ada lagi nang kada katuju duitnya. Mun sudah ulama nang kaya ini kaya maaf orang lainnya. Ujar nang ini nang kaya mapa guru nang kawa diikut menjawab. Nah di sini baik sangka beliau. Faqala lahu yahtamilu an yakuna muraduhu bi ibadatil man huwa dal mahabbah yaqulu bi ujul khair. Muri jadi maksudnya itu ulama-ulama itu senang lawan gue untuk membagi-bagi dan menyimpan gagasan sangu ibadah. Jadi kan ada beban apabila orang baik sangka kan ada beban. Tapi kalau orang buruk sangka, bebannya berat, montongnya pemamai terus. Nang penting rumah tangga kita aja. Mudahan satu dengan nang lain, masing-masing menganggap baik. Supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga pinito husnul khatimah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ulun mengaku banyak dosa kepada Allah dan makhluknya. Oleh itu minta doakan kepada pian dan Allah mengampuni dosa. Dan ulun minta ampun lawan pian, minta maaf, minta dirba, minta halal, terutama kepada siapa-siapa yang membantu ulun. Harta, benda, makanan, minuman, pakaian. Sekali lagi ulun banyak-banyak terima kasih dan meminta dirba, minta halal. Supaya ulun tak makan, tak minum, tak pakai, tersimpani, tabari-bariakan nang jubujur halal. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. A'udhu billahi wa sallam. Alhamdulillah. Iyaka na'budu. Ihdina as-siratal mustaqim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الله اكبر. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. بنيه القبول وتمام كل سؤل ومأمول والى حضره سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم ثم الى اعضاء اهل بيته الكرام والصحابه والقرابه والتابعين وتابع التابعين الى يوم الدين خصوصا الى رضي سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني الى رحم مولانا الشيخ محمد ارشد بن عبد الله القيم البنجري والشيخ الامام الكشف الانوار بن هدي اسماعيل البنجري الى ارواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وامهاتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا اجمعين ثم الى ارواح جميع اخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله تعالى الكريم والمنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمه والمغفره ويعين علينا وعلى ذريتنا اجمعين من بركتهم وانوارهم واسرارهم وعيونهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره وعلى كل ما نوى به السلف الصالح الى حضره النبي الفاتحه.